Nakiri, kakiri, kakiri manise. Kekanan, kekanan, kekanan sayang, hey, hey. Nona ku goyang pica, pica. Nona ku goyang lincah, lincah. Goyangkan pinggang patah, patah. Putar ke kiri dan ke kanan. Nona ku goyang pica, pica. Nona ku goyang lincah, lincah. Goyangkan pinggang patah, patah. Ikuti dengan irama. Tambah deng, Nona Melanesia.